Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min Al-Usul, halaman 17, masih tentang Al-Amr. Tafadhal. Dari baca sampai malayatim al-mahmur ila itu dari baca. Jadi yang disampaikan di sini oleh beliau rahimahullah terkait dengan al-amr adalah masalah ma la yatimul ma'mur illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna sesuatu yang diperintah kecuali dengannya. Jadi ada sesuatu itu diperintah, cuma untuk bisa melaksanakannya dengan sempurna itu butuh kepada yang lain. Nah, bagaimana hukum yang lain ini? Nah, kata beliau rahimahullah, idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Apabila melaksanakan sesuatu yang diperintah itu bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tadi hukumnya diperintah juga sesuai dengan ma'mur bihinya. Jadi maksudnya fa in kana al-ma'mur bihi wajiban kana dzalika asy-syai' wajiban wa in kana al-ma'mur bihi manduban kana dzalika asy-syai' manduban. Bila yang diperintahnya itu hukumnya wajib, ini maksudnya itu sesuatu yang wajib, maka sesuatu yang lain yang menjadi penopangnya, penunjangnya juga wajib hukumnya. Nah, walaupun mungkin asalnya tidak wajib, tapi karena dia ini menjadi sesuatu yang menunjang perkara yang wajib, maka jadi wajib. Misalkan membeli baju, hukumnya mubah, boleh-boleh saja, mau beli silakan, tidak beli juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi dia tidak sholat, tidak punya baju yang menutup aurat, tapi dia punya uang, bisa beli, maka di saat itu apa? Wajib dia beli. Karena tidak mungkin dia bisa sholat kecuali dengan membeli baju tadi yang bisa menutup auratnya atau airnya. Air ini langka, tidak bisa gratis, ada tak beli. Dalam kondisi dia harus sholat dan dia tidak ada penghalang untuk bisa mendapatkan air kecuali dengan membeli, maka wajib dia beli. Ya, walaupun mungkin harganya di atas rata-rata, agak mahal gitu, selama tidak memadharatkan, artinya mahalnya itu mahal yang masih bisa dijangkau dan tidak memadharatkan, maka wajib dia beli untuk berwudu agar bisa sholat. Begitu. Jadi kalau yang diperintah tadi adalah perkara yang sunnah, maka sesuatu tadi hukumnya juga sunnah. Naam. Begitu. Ini bila sesuatu yang lain tadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Maka kalau dia menjadi sarana kepada yang wajib, di mana sesuatu yang wajib tadi tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan hal tersebut, maka dia wajib. Begitu pula kalau menjadi sarana kepada amalan sunnah, maka dia pun sunnah. Naam. Contohkan di sini oleh Syekh, ihtalul wajib satrul aurah. Contoh yang wajib yang menutup aurat. Wa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin kana dzalika syira' wajiban. Kalau menutup aurat ini bergantung pada membeli baju, tidak bisa dia kecuali dengan beli baju, maka membeli bajunya wajib, walaupun asalnya apa? Tidak wajib, mubah. Misal mandub, contoh yang sunnah atau tayyib Jum'ah, pakai minyak wangi untuk salat Jum'at. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tayyibin kana dzalika syira' manduban. Kalau berwangi-wangi untuk sholat Jumat ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan beli minyak wangi, maka membeli minyak wangi tadi itu sunnah. Nah, karena dengan cara itu dia bisa mendapatkan minyak wangi, sehingga dia bisa berwangi-wangi untuk sholat Jumat. Wahadil qa'idah fi dhimni qa'idah a'ammi atau a'amma min hadha. Dan kaidah ini masuk dalam kaidah yang lebih umum dari ini, wahia yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana memiliki hukum maksud. Memiliki hukum maksud. Wa wasailul ma'murat ma'murun biha. Wa wasailul manhiyat manhiyun anha. Nah. Gampang kan? Baik. Singkatnya gini. Karena ada lagi perluasannya, tapi gak usah sekarang terlalu panjang. Baik, berikutnya An-Nahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-nahyu ta'rifuhu. An-nahyu qawlun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi al-istilai bi sighatin makhsusatin hiya al-mudari'ul makrunu bila nahiyati. Mislu qawlihi ta'ala wa la tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستيلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخر ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع دع اترك كف ونحوها كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحذر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. نعم. Ini ta'rif pertama. Nahi. Yaitu qaul يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. Perkataan yang mengandung tuntutan untuk menahan sesuatu, menahan diri dari sesuatu atas sisi isti'la, ini dari yang tinggi kepada yang rendah. Ucapan ini datang dari pihak yang tinggi kepada yang rendah. Ini dengan sirat yang dikhususkan, yaitu al-mudhari wal-makrun bila an-nahiyah, dan mudhari yang beriringan dengan la an-nahiyah. Nah, contohnya wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah, jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang menistakan ayat-ayat kami dan orang yang tidak mengimani akhirat. La tattabi, jangan kau ikuti. Tattabi ini fi'il mudhari, ya, beriringan dengan la. La di sini la an-nahiyah, amalnya menjazabkan. Nah, maka ini yang namanya nahi. Nah, sifat nahi ya satu ini, tidak ada yang lain. Dikatakan pengertian nahi itu qaul sama seperti amr, sehingga tidak termasuk dalam nahi adalah isyarat. Karena pembahasan dalam usul fikih itu membahas lafaz, ya, bukan isyarat. Walaupun mungkin isyarat bisa saja artinya apa? Larangan. Seperti misalkan jangan, kasih isyarat, pelarangan. Tapi ini tidak masuk dalam pengertian nahi dalam ilmu usul. Ya, karena ilmu usul itu membahasnya apa? Alfaz, dalalatul alfaz. Kemudian pernyataan talab al-kaf ini untuk membedakan dari amr. Kalau amr itu talab fi'il, kalau nahi talab kaf. Tuntutannya kalau amr itu melakukan, kalau nahi meninggalkan. Paham? Tidak melakukan sesuatu. Ala wajhil istilah ini sama dengan amr, ya, sehingga dikatakan nahi itu dari pihak yang tinggi kepada yang rendah. Maka tidak termasuk amar, doa, iltimas dan lain yang sifatnya pelarangan tapi dari pihak yang rendah kepada yang tinggi. Das. Nah, misalkan la tuzigh qulubana, janganlah engkau simpangkan hati kami. La taj'alna ma'al qaumil kafirin, misalkan. Jangan kau jadikan kami bersama orang kafir. Ini bukan nahi, tapi ini namanya doa. Paham? Baik. Jadi yang namanya nahi itu ala wajhil isti'la. Ini diantara ketentuannya. Kemudian pernyataan bisighatin makhsusah, dengan sigat yang ditentukan, yang dikhususkan, ini menunjukkan bahwasanya sigat amr itu dia tertentu, yaitu mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. Nah, tidak ada yang lainnya, hanya ini saja. Nah, sehingga kalau sifatnya sifat amr, tapi maknanya nahi, tetap amr bukan nahi. Seperti tadi, da, sifatnya amr, artinya kan tinggalkanlah. Yang diambil ibrah itu lafadznya bukan artinya. Paham? Lafadznya itu sifatnya amr yang dikatakan amr, walaupun secara artinya itu nahi, melarang, tinggalkanlah, utruk, tinggalkanlah. Sihotnya amr, tapi maknanya kan nahi. Maka yang diambil imrah adalah lafadznya bukan maknanya. Nah, kemudian juga di sana ada sifat nahi lafadz yang itu sifatnya bukan nahi tapi artinya nahi, dan itu masuk dalam kategori nahi. Seperti misalkan tahrim, mengharamkan sesuatu, hurimat alaikum, misalkan ya, diharamkan atas kalian titik titik titik, maka ini bisa diambil faedah di situ apa, nahi, larangan atau hadar ya, atau qubuh ya, dianggapnya dianggap buruk sesuatu tadi, maka itu juga bisa diambil faedah larangan atau celaan bagi pelakunya atau adanya hukuman bagi siapa yang melakukannya, izin bisa diambil faedah nahi di situ walaupun tidak ada sihwat nahi, sama seperti amar yang kemarinnya. Nah, sehingga perbedaannya di sini adalah apa? Dari sisi talabnya, jenis talabnya. Kalau amar itu talabul fi'l, kalau nahi talabul kaf. Itu saja bedanya. Kemudian juga sihwat amar itu ada empat. Kalau sihwat nahi cuma satu. Sudah, terus. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, ma taqtadihi sihwatun nahi. Sighatun nahyi 'indal itlaqi taqtadi tahrimal manhi anhu wa fasadihi. Fasadahu. Tahrima. Wa fasadahu. Fa minal adillati 'ala annaha taqtadi tahrima qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Fal amru bil intihai 'amma naha 'anhu yaqtadi wujub al-intihai wa min lazim wa min lazim dhalika tahrimul fi'li wa min al-adillati ala annahu yaktadil fasada qawluhu sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun wa ma nahyun anhu wa ma naha anhu falaysa alaihi amrun nabi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Naam, sekarang faedahnya sighat nahi itu apa? Dua, sama seperti sighat amr. Kalau sighat amr itu memberikan faedah wajib dan fauriyah ya. Kalau nahi memberikan faedah tahrim ya. Siwat nahi itu taqtadi tahrim, menuntut faedah yaitu diharamkannya sesuatu yang dilarang tadi. Yang kedua faedahnya adalah fasad, rusaknya sesuatu yang dilarang tadi. Karena tidak mungkin syariat itu melarang dari sesuatu yang apa? Baik, mesti sesuatu yang rusak. Nah, jelas. Hadza belum. Contoh dalilnya yang tak tadi tahrim ini. Wa ma ataakum rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah, terima. Rasul memberikan ketentuan-ketentuan kepada kalian, aturan-aturan, maka terima ketentuan dan aturan beliau, perintah Allah Ta'ala ya. Pembagian ghanimah Rasul tentukan ya. Kalian segini, segini, segini, terima ya. Karena itu semua adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa man nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah, jangan diteruskan. Nah, di sini Allah Taala perintah kita untuk menghentikan apa saja yang Rasul larang. Hentikan, jangan diteruskan. Maka ini menunjukkan wajib menghentikannya. Berarti kalau menghentikannya itu wajib, berarti melakukannya haram. Ini dia. Ini di sinilah faedah bahwasanya an-nahyu sighatun nahyi taqtadi tahrim. Sighatun nahyi itu menuntut faedah apa? Haram kalau dilakukan. Wajib untuk ditinggalkan. Begitu. Yang menunjukkan makna fasad hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay maddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka itu tertolak. Mengamalkan tidak ada perintahnya dari Nabi, justru ada apa? Larangan, maka tertolak. Gitu. Kata Syekh, wa manaha anhu falaysa liha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Rasul larang, maka di situ enggak ada perintah Nabi. Sehingga masuk dalam hadis ini, fa yakunu madludan. Maka melakukan apa yang dilarang Nabi itu masuk dalam makna hadis ini. Berarti dia mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya, justru yang ada larangannya. Maka hukumnya apa? Madlud. Tertolak. Nah, tidak bisa diterima. Ini fasad, rusak. Terus. Hada wa qaidatul madhhabi fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrimi kama yali. Al-ula ayakunan nahyu aidan ila dhatil manhi anhu aw syaratuhu fayak aw syartihi dhatil dhatil manhi aw syartihi ila dhatil manhi anhu aw syartihi fayakunu batilan. Athani ayakunal manhiyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaku bidhatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batilan. Misalul a'idi ila dhatil manhi anhu fil ibadati annahyu an sawmi yawmal aidaini. An sawmi yawmil aidaini. Wa misalul a'idi ila dhatihi fil mu'amalati annahyu anil bay'i ba'da nida'il jum'ati thani mimman talzamuhu jum'atu. Wa mithalul a'idi ila syartihi fil ibadati annahyu an labisir rajuli thawbal hariri fa satrul awrati syartun lisihhati salati. Fa'idha sataraha bithawbi manhiyin anhu lam tasih as-salata li'audin nahyi ila syartiha. Wa mithalul a'idi ila syartihi fil mu'amalati an-nahyu an bay'il hamli fal ilmu bil mabi'i syartun lisihhatil bay'i. Fa'idha ba'al hamla lam yasihil bay'u lam yasihal bay'u li'audin nahyi ila syartihi. Wa mithalun nahyi al-a'idi ila amrin kharijin fil ibadati annahyu an labsir rajuli imamatal hariri falau sala wa alaihi imamatun harirun lam tabtul salatuhu li'anna an-nahya la ya'udu ila dhati as-salati wala syartiha. Wa mithalul a'idi ila amrin kharijin fil mu'amalati an-nahyu 'anil ghishi falau ba'a shay'an ma'al ghishi lam yabtulil bay'u li'anna an-nahya la ya'udu ila dhatil bay'i wala syartihi. Ini menurut kaidah madhab, maksudnya madhab Hambali. Nah, sesuatu yang dilarang kalau dikerjakan, apakah menunjukkan batal atau sah dengan adanya keharaman? Ya, kan tadi al-fasad ya, menuntut faedah rusak amalan. Nah, kalau ada amalan di situ terjadi sesuatu yang dilarang, apakah amalan tadi dikatakan batal? Artinya dia harus ulang lagi. Atau sah dengan tahrim, dengan adanya keharaman, sehingga enggak perlu diulang, cuma dia dosa. Di sini ada perinciannya dalam mazhab Hanbali. Yang pertama, dilihat larangannya ini terjadinya pada zatul manhi, zatnya yang dilarang, atau syaratnya. Kalau terjadinya pada salah satu dari keduanya ini, maka amalan tadi batal. Contohnya misalkan larangan dari puasa hari Id. Larangannya itu apanya? Puasanya kan? Iya kan? Yang dilarang itu puasanya. Maka bila dilakukan puasa tadi batal. Tidak ada yaitu faedah, bahkan dosa. Bisa dihukum kalau dia dalam kondisi mengetahuinya dan dia lakukan dengan sengaja. Nah, masuk dalam peringatan ayat, yaitu waliyah dari ladina yukhalifuna anamri antusibam fitnah yusibam adabun alin umayi syaqiq rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda nuwallihi ma tawalla penusmi jahannam masal dan yang lainnya. Nah, anda sah puasa pada hari karena ada larangan dari Nabi, dan larangannya itu tertuju pada apa? Puasanya. Nah, contoh dalam muamalah. Oh, tadi contoh dalam ibadah. Contoh dalam muamalah, an-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ati tsani mimman talzamuhul jum'ah. Larangan melakukan transaksi jual beli setelah adzan Jumat yang kedua dari orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat. Lelaki mukim, sehat, merdeka, dia wajib datangi sholat Jumat. Sudah adzan yang kedua, imam sudah naik mimbar, dia lakukan apa? Transaksi di situ. Nah, bagaimana hukum transaksinya ini? Jawab apa? Batil, la yasih, itu enggak sah, batal. Kenapa? Karena ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli kalau sudah apa? Dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Tinggalkanlah jual beli. Jadi larangannya tadi tertuju pada apa? Zat jual belinya. Tidak boleh jual belinya itu. Maka kalau dilakukan hukumnya apa? Batil, tidak sah, tidak sah. Artinya wajib dikembalikan. Kalau dia ambil barang tadi, itu tidak boleh, bukan milik dia, harus kembalikan kepada pemiliknya. Kalau dia terima uang tadi, maka itu bukan uang dia, tidak sah, kembalikan kepada pemiliknya. Paham? Begitu. Tapi perincian yang berikutnya, kalau tidak kembali kepada zat yang dilarang atau syaratnya, ini amrun kharij, perkara yang di luar itu, enggak ada hubungannya dengan yang dilarang tadi secara langsung atau syaratnya, maka hukumnya tidak batal, sah ma'at tahrim. Paham? Sah ma'at tahrim, sah walaupun dia haram dosa, tapi perkara tadi sah, enggak batal, sehingga terjadi apa? Lepasnya tanggung jawab atau pindahnya kepemilikan. Kalau misalnya dalam jual beli, sah. Cuma dia dosa. Paham? Nah, contoh dalam dalam ibadah contohnya yaitu larangan memakai imamah sutra. Karena sutra bagi lelaki haram. Orang ini sholat, dia pakai imamah. Imamah itu diharuskan gak dalam sholat? Enggak toh. Jadi dia bukan zat sholat tadi. Bukan pula apa? Syaratnya. Paham? Sesuatu yang gak diharuskan dalam sholat. Mau pakai imamah, enggak pakai. Sholat tidak dikaitkan hukumnya dengan itu dari sisi sah tidaknya. Nah, maka kalau ada orang sholat tapi pakai imamah sutra, kan pelanggaran. Ya, enggak boleh dia pakai pakaian sutra. Dipakai untuk sholat. Bagaimana sholatnya? Kata Syekh di sini, lam tabtul sholat. Sholatnya enggak batal. Sehingga enggak perlu diulangi sholatnya, enggak perlu. Karena larangan tadi tidak mengenai zat sholatnya, tidak pula syaratnya. Hanya perkara yang tambahan saja, yang sunnah misalnya. Tak mubah. Nah, contoh dalam muamalah, misalkan di dalam muamalah dilarang yang namanya ghish, menipu. Man ghashana falaysa minna. Kalau ada orang jual beli, tapi di situ ada tipuan, nggak jujur, ini gimana jual belinya? Kata saya di sini, lam tabtulil bai', jual belinya nggak batal, sah, cuma dia berbuat yang haram. Kenapa? Karena di sini nggak mengenai zat jual belinya, tidak pula syarat jual beli. Paham? Kan Sony, Sony, tapi Sony-nya itu pakai I bukan Y. Padahal yang ma'ruf yang dia dalam pikiran pembeli dia Sony itu yang Sony Y itu S O N Y made in Japan ya. Kalau Sony N I itu made in Pasar Turi paling. Ya. Misalnya. Ini namanya ghish. Ya. Nipu. Ya, enggak jujur. Tapi sudah dibeli. Gimana ini? Nah, sah enggak itu? Di sini saya katakan sah. Nah, artinya barang tadi ya itu jadi milik kita, uangnya ya milik si penjual. Sudah pindah ke pemilikan. Nah, walaupun demikian ya kalau nanti dalam rinciannya isu kita ada khiyar ini ya. Ada khiyar. Nah, karena kita merasa apa? Tertipu ini. Ya, datang aja ke penjualnya. Pak, sepertinya saya ini salah beli, Pak. Ya. Saya waktu itu pesannya Sony itu maksud saya Sony yang itu loh, Pak, yang asli. Ya. Ternyata ini tidak asli, saya nggak perhatian. Sony tapi bukan Y, I gitu pak. Lagi nasional pakai S bukan T. Padahal yang terkenal itu kan nasional, tapi kan bacanya nasional. Tapi ini tertulisnya S, sehingga menipu kan? Ya, menipu. Maka ini sah, cuma dosa. نعم يغش. ما حرام يا حرام. Termasuk contoh yang sebelumnya, larangan yang terkait dengan syarat ibadah itu sholat pakai baju sutra. Baju itu kan menutup aurat. Yang menutup aurat itu syaratnya sholat, ya kan? Nah, baju yang dipakai ini sutra. Bagaimana hukum sholatnya? Nah, jawab, la tasih. Sholatnya tidak sah. Harus diulang. Ya. Ganti baju yang lain, yang bukan sutra, kembali sholat. Kenapa? Karena larangan yang dilakukan ini berkenan dengan syaratnya sholat, yaitu menutup aurat. Ingat baju loh, kalau tadi kan imamah ya. Kalau imamah, tidak masalah. Artinya dilepas pun sholat tetap sah gitu ya. Yang kalau dia pakai haram, sholatnya sah tapi dia haram. Dan kalau baju kan nggak mungkin dilepas. Kalau dilepas sholatnya batal. Kalau dipakai haram. Nah, maka sholatnya tidak sah. Termasuk pakaian-pakaian yang lain yang haram. Misalkan apa? Pakaian hasil gosok. Haram, haram. Kalau dalam muamalah yang terkait dengan syarat dalam muamalah itu menjual al-hamal yang dalam kandungan, ya, itu kan berarti majhul. Sesuatu yang majhul itu tidak boleh dibawa dalam jual beli. Di antara saat jual beli harus apa? Maklum. Barangnya maklum. Si pembeli itu melihat betul barang. Ya. Nah, bukan sesuatu yang apa? Majhul, enggak jelas. Nah, hamil sesuatu yang dalam kandungan, bagaimana bisa tahu sehat apa sakit, sempurna apa cacat, apa jantan atau betina, tidak tahu. Ini namanya dalam kandungan, ya kan? Misalkan ana punya sapi, antum tertarik dengan sapi ana tapi nggak jual, cuma pas sapinya mengandung, ya sudah yang dalam kandungannya saya beli, misalkan nanti bilang ya boleh, rasak sih. Bagaimana ini hukumnya? Tidak sah, paham? Kenapa? Karena sesuatu yang dibeli majhul. Kalau seandainya yang keluar nanti mati, ya anda rugi, karena beruntung kan itu, dapat uangnya, antum dapat bangkai, atau cacat, atau ternyata super, dikira biasa-biasa yang keluar, ternyata yang keluar super, wah, uang yang di apa bayarkan ini sama hasilnya nggak sebanding, anak yang rugi. Itu kan namanya seperti orang apa? Taruhan. Nah, ini tidak boleh. Tidak sah. Begitu faedahnya di sini. Nah, sehingga kembali diulang, sesuatu yang dilarang kalau dikerjakan memberikan faedah apa? Haram satu, dan yang kedua apa? Fasad, rusak. kalau tetap dikerjakan dan sesuatu tadi ada pada suatu amalan, apakah amalannya batal atau tetap sah dengan adanya keharaman dirinci? Ini dia. Kalau larangan tadi tertuju pada zatnya, zat amalan tadi, atau syarat dalam amalan tadi, maka hukum amalan tadi batal. Tapi kalau tidak mengenai zatnya, tidak pula mengenai syaratnya, tidak batal. Ya, sah ma'at tahrim. Sah ma'at tahrim. Dicontohkan di sini yang kait dengan ibadah dan muamalah. Baik zat ibadahnya atau syaratnya, atau zat muamalahnya atau syaratnya, dan yang tidak termasuk dari itu semua. Salam budaya. Itu diingat-ingat saja. Nah, ini penting nanti kalau di dalam apa, menyimpulkan hukum masalah. Ini kalau ada orang tanya, apa hukumnya? Ya benar, sholat pakai pakaian yang transparan. Itu warnanya itu bening. Kelihatan itu dubur dan kubulnya itu kelihatan transparan ya. Itu dipakai sholat, apa hukum sholatnya? Sah apa enggak? Enggak sah. Duh, kenapa enggak sah? Yang dilarang kan pakaiannya, sholatnya tetap takbir sampai salam dia lakukan. Karena diantara dikatakan saya sholat dengan menutup aurat, dengan dia seperti itu, ya auratnya nampak. Nah, artinya di situ pelarangannya terkait dengan apa? Syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Dengan dia memakai pakaian yang transparan, dia tidak memenuhi syaratnya sholat, yaitu menutup aurat, sehingga enggak sah sholatnya. Mudah kan? Nah, ini namanya melatih untuk bisa apa? Memiliki fikih, pemahaman. Semua masalah bisa antum jawab karena kaidahnya sama. Jangan terpaku dengan contoh ya. Contohnya kan di sini harir ya. Sutra. Nanti kalau anak kombinasi contohnya, jangan bingung, yang penting kaidahnya antum paham. Nah, sekarang bagaimana ada orang sholat pakai celana muslim? Sah enggak itu sholatnya? Nah, kok bisa sah? Termasuk bukan syarat sahnya sholat. Sholat enggak pakai celana enggak apa-apa? Maksudnya musbil atau tidak musbil bukan termasuk syarat sahnya. Cuma pakaian yang musbil itu kan dilarang. Tapi bukan termasuk untuk syarat tidak sahnya sholat. Paham enggak? Pahami dulu pertanyaannya. Gimana, Ustaz? Orang misalkan pakai celana musbil, itu dilarang enggak? Pakaian musbil dilarang. Dilarang. Sekarang dibawa dalam sholat. Sholat musbil. Sama kayak tadi, orang lelaki pakai sutra, dilarang atau tidak? Dilarang. Dilarang. Ya. Walaupun tebal, nutup aurat, enggak membentuk aurat. Cuma ke bahannya sutra. Bahannya ke sutra, paham? Tebal, nutup aurat, enggak membentuk aurat, enggak transparan. Tebal dan lebar, tapi ini sutra. dipakai sholat. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak salah. Tadi saya tanya kan, saya yang memberi contoh tadi. Iya. Seorang lelaki sholat pakai baju sutra, itu sholatnya tidak sah. Alasannya karena memakai baju itu kan untuk nutup aurat. Berarti di sini dia larangannya jatuh pada syarat sahnya sholat. Karena seandainya dia disuruh lepas bajunya, ya auratnya kelihatan. Ya enggak? Jelas? Nah, sekarang kombinasi enak, kasih contoh lain. Orang pakai celana muspil, dilarang atau enggak? Muspil dilarang. Dilarang atau lelaki enggak boleh muspil dipakai sholat. Sah enggak itu sholatnya? Konsekuen punya kaidah itu jangan apa istilahnya standar ganda. Wah kalau yang sutra tadi enak nggak apa-apa. Kalau ini masa nggak boleh? Enggak mungkin. Ini anda terapkan kaidah. Ya kalau dilarang, ya nggak sah loh. Nggak sah loh. Ya nggak sah. Makanya nggak boleh muspil. Kalau orang itu nggak paham fikih, mungkin aneh. Begini saja kok enggak sah. Tapi kalau orang yang dan mengerti ilmu usul, dia tahu. Ya. Nah inilah ujiannya, gitu loh. Ah, ujiannya di sini. Tidak sah. Bang. Dibawakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah Abdul Bahiyah kalau anda masih ingat. Ya, termasuk apa? Hal-hal yang perlu dihindari dalam salat itu ya. Pakaian sutra. Terus apa namanya itu? Istimal sama sadel isbal pakaian gosok. Nah, masih ingat gak di Durul Bahiyah? Itu kan pembahasannya ini. Nah. Ini kita lepas dari masalah kaitan dengan yang lain. Dan kita masih sebatas yang sederhana saja. Nah, namanya belajar itu kan enggak langsung yang rumit ya. Yang sederhana dulu. Seperti kemarin al aslu ya, fil amr lil wujub. Nah, wal mubadarah bi fi'lihi fauran. Al aslu fil nahyi tahrim. Ya. Atau sighat an-nahyi taqdi tahrim wa fasadah. Fasad. Ini pahami dulu. Pahami, kemudian terapkan dalam contoh. Jelas? Apakah nanti ada istisna pengecualian? Ya nanti lihat dulu, kaidahnya kan masih banyak. Kayak kemarin kan gitu. Perintah menuntut wajib. Tapi ternyata ada perintah yang gak wajib sunnah. Ada perintah yang mubah. Ada perintah yang bahkan itu ancaman. Ya, itu kan namanya kombinasi nanti. Tapi asalnya wajib. Gitu. Nah, di sini juga ilmu kita ini baru sampai sini toh. Larangan itu menunjukkan sesuatu tadi haram dan fasad, rusak. Kalau ada dalam suatu amalan, bagaimana? Dilihat kalau itu zat amalan tadi atau syaratnya, maka amalannya batal. Tidak sah. Tapi kalau tidak mengenai zat atau syarat amalan tadi, maka amalannya sah ma'at tahrim. Maka ini kaidahnya, pegangi kaidah itu. Paham? Nanti akan berkembang sejalan dengan apa? Perkembangan taklimnya. Kalau antum semakin terus ikuti taklimnya, akan semakin berkembang. Ya, sementara ini dulu. Komitmen enggak? Kalau belajar enggak komitmennya percuma. Oh, dikasih pelajaran itu kan untuk dijadikan pegangan toh. Nah, jadikan pegangan ini. Cuma jangan langsung melete ya. Wah, berarti saya sudah bisa berfatwa sekarang ini. Itu buat antum dulu ya. Buat antum dulu. Ya, sejauh yang saya ketahui. Nah, gitu kan gitu. Ini sah. Ini enggak sah ini. Ya, gitu. Tapi jangan apa? Langsung jadi patennya. Nanti bikin heboh. Sama. Tinggal wafak aku dengan admin Ali, nah ini dia. Di atas ada yang berilmu, ada lagi yang berilmu. Sehingga harus tahu apa kadar nafsi, kadar dirimu. Bang, ya, seringkali memang ini apa yang sangat menguji. Orang kalau udah belajar ilmu alat itu, nahwu, shorof, mustalah hadis, usul fikih, wajib itu akan teruji dia keikhlasannya. Ya. Padahal ini baru tahu satu bab ini ya. Apa kalau satu kitab ini antum sudah ketahui, itu seakan-akan dihias oleh syaitan itu, ya kamu sudah mustahil, kamu sudah bisa, ya. Sehingga dia malas apa namanya memperluas, merasa sudah cukup. Nah, ini bahaya. Nah, ia harus tenang. Nah, ya, tahu kadar sendiri. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Pegangi kaidah tadi. Ya, hadapkan setiap masalah dengan kaidah sebatas yang antum ketahui. Ya, cuma itu tadi masih dalam apa batas untuk pribadi dulu. Nah, walaupun untuk sifatnya apa penyampaian kepada orang ini gitu ya, itu menunggu apa menunggu tazkiyah. Sudah pantaskah untuk berfatwa? Nah, sembarangan toh. Orang berfatwa itu kan dengan persaksian alim yang sejaman dengan dia. Oh, dia si fulan sudah pantas untuk menjadi apa? Ahlul fatwa. Jadi kalau alim yang sejaman dengan dia belum ya memberi apa? Kepercayaan, kak, dia jangan memposisikan diri. Nah, belajar saja dulu. Oh, dah malam. Mana masih buat dah? Sudah nak habis ni kan? Sudah, jadi dulu ya. Subhanakallah. Yang ni sudah tidak ada tak stop. Belajar setelah hadis gitu. Sudah bisa ya. Kan sudah ngerti syarat hadis sahih. Sembarangan. Sahih. Ini enggak sahih. Daif. Ya, padahal ilmunya itu masih sejengkal. Jadi diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam bukunya Ilmiah Talib. La takun aba shibrin, jangan kamu menjadi abu shibr. itu orang itu yang kata salaf dalam menuntut ilmu itu ada tiga jengkal. Jengkal yang pertama dia akan sombong. Jengkal yang kedua dia akan tawadhu. Jengkal yang ketiga dia akan apa? Merasa kalau dia itu enggak punya ilmu. Itu memang sudah mujarab ini. Biasanya orang itu kalau baru bisa itu petanda udah nih. Dia udah menengah, dia udah mulai tawadhu. Ternyata saya masih banyak kelemahan. Ternyata banyak yang lebih ahli daripada saya. Ternyata kekurangannya masih banyak ini. Tinggal yang ketiga, dia akan semakin tahu kalau sesungguhnya dia itu tidak tahu apa. Nah, artinya itu semua kembali kepada apa? Yang Maha mengetahui. Yang sebagaimana kata Malik kata apa? La ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu ya pada kami kecuali apa yang engkau ajarkan pada kami. Ya, hasilnya kan manusia itu asalnya apa? Jahil, tidak tahu. Kecuali apa yang Allah kasih tahu. Itu memang udah ya apa namanya jalurnya itu seperti itu. Ya jangan sampai apa tertipu dengan tahapan-tahapan seperti itu untuk ini tidak bisa menahan diri. Nah, apa maksudnya? Itu dulu ya. Itu mau lihat yang kemarin ngaji cakap mansyah suruh melihat sampai mana yang tadi rekaman.